أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله نواصل درسنا في التوحيد. قال المصنف رحمه الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله berkata البغوي dalam kitabnya Syarh As-Sunnah juz ke-12 halaman 182, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifata al-umur, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara, bimuqaddimatin, dengan muqaddimah-muqaddimah atau dengan tanda-tanda, yang yastadillu biha alal masruq, yang bisa berdalil dengannya terhadap barang curian misalnya, atau makanid dhalah, atau tempat-tempat di mana barang itu hilang, wa nahwa dhalik, dan sejenisnya. Biasanya di Indonesia disebut dengan orang pintar. Kalau ada seseorang kecurian atau barang hilang, maka mereka akan bertanya kepada orang pintar. Dia akan lihat tanda-tandanya, suasananya, lihat burung, lihat cicak, lihat apalagi, akhirnya menyimpulkan, oh ini ada tempat ini dan tempat itu. Demikian al-arraf. Wa qila, dikatakan pula huwal kahin, bahwa arraf juga nama lain dari kahin, dukun. Wal kahin huwa alladhi yukhbir anil mughayyabat fil mustaqbal. Kahin adalah orang yang mengkhabarkan perkara-perkara gaib yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa mendatang. Wa qila, dan dikatakan alladhi yukhbir amma fid dhamir, orang yang mengkhabarkan apa yang ada dalam hati. Qala Abu al-Abbas Abdul Halim ibn Taymiyyah rahimahullah al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim. Arraf adalah nama dari dukun, ahli nujum, tukang ramal, dan lain-lain, dan sejenisnya. Mimman yatakallam fi ma'rifatil umur bihadihi turuqi, yaitu dari orang-orang yang berbicara, mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan cara-cara seperti itu. Berarti inti dari kesesatan mereka sama. Mahwa iddia'a ilmul ghaib. Penamaan-penamaan tadi berbeda-beda karena cara yang mereka lakukan berbeda-beda. Ada munajjim karena memakai bintang-bintang, najmun. Ramal karena mereka menggaris-garis di tanah. Demikian pula kahin karena menggunakan al-kahanah, cara-cara perdukunan, ila akhirnya. Tetapi intinya adalah yukhbir atau yadda'i ilm al-ghaib. Yukhbir anil mughayyabat, menghabarkan perkara-perkara yang gaib atau perkara yang ada dalam hati seseorang. Saya tahu dalam hatimu mengatakan begini dan begitu. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berarti di sini nama-nama tadi hampir sama dari sisi bentuknya. Berbeda-beda cara-caranya. Kalau bentuknya sama, semuanya mengaku tahu yang gaib. Qala al-Baghawi. Al-Baghawi bi fathataini. Fathat al-ba wal-gha wal-ghain. Al-Baghawi. Huwa al-Husayn ibn Mas'ud ibn al-Farra al-Syafi'i. Dari mazhab Syafi'i. Sahib al-Tasanif, memiliki tulisan-tulisan. Wa ilm alimun alimu ahli Khurasan. Dia adalah seorang alim dari penduduk Khurasan. Kana thiqatan faqihan zahidan. Beliau adalah seorang yang thiqah terpercaya, faqih, ahli di bidang fiqh, dan seorang yang zuhud. Mata fi Syawal, meninggal pada bulan Syawal sanata 16 wa 500. Meninggal pada bulan Syawal di tahun 516 Hijriah. Qauluhu, ucapan beliau Al-Baghawi Al-Arraf alladhi yad'i ma'rifat al-umur, zahiruhu yang tampak, أن العراف الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقة وسارقها. Tampaknya secara zahir, arraf menurut Al-Baghawi adalah menghabarkan sesuatu yang terjadi, seperti pencurian atau pencurinya atau barangnya yang hilang. وَضَالَّهْ وَمَكَانِهَا, atau barang hilang dan tempat-tempatnya. Ayib, dohirnya seperti itu. Khawatirnya akan dianggap bahwa mereka-mereka yang menyelidiki juga dianggap sebagai arraf, karena dia juga melihat dengan tanda-tandanya. Pak polisi misalnya, mobil saya dicuri, dilihat bekas rodanya, jalannya, ada bekas rem tidak di depan jalan raya, beloknya ke kanan apa ke kiri, kemudian ditanya tetangga-tetangganya pernah lihat siapa, dan itu kan tanda-tanda juga. Itu muqaddimat. Kalau sepintas kita ambil zahir dari ucapan Al-Baghawi, berarti itu arraf, karena dia menebak sesuatu, pencurian atau barangnya, dengan muqaddimah-muqaddimah, dengan tanda-tandanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Tetapi lebih mengarah ketika ditambah dengan penjelasan dari ulama yang lain, seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Innal arraf ismun lil kahin. Artinya mukaddimah yang dimaksud bukan mukaddimah-mukaddimah yang nyambung, bukan mukaddimah yang berkait secara sebab akibat. Ini pencurinya pasti gak pakai sendal. Tahu dari mana? Dari telapak kakinya. Kelihatan ada jari-jarinya. Berarti gak pakai sendal. Ini bukan arraf. Itu bukan arraf. Sebagaimana Arabi, orang Badui, itu dia melihat telapak saja bisa menebak sekian perkara. Ini yang lewat ini unta. Satu binatangnya unta, dalam keadaan putus ekornya dan dia buta dan kakinya pincang, dia gak lihat, cuma lihat lapaknya saja. Dari mana kamu tahu itu semua? Kata dia, ya karena kebiasaan mereka Badui, orang-orang Arab. Pertama, jalannya tidak lurus, berarti dia meraba, dia buta. Yang kedua, telapaknya beda masuknya ke dalam tanah. Yang ini masuk sekali, yang ini hampir tidak masuk. Berarti dia pincang. Ketiga, ba'rahnya, kotorannya utuh. Kalau ada ekornya, mesti ada rusaknya, tidak utuh bentuknya. Ditebak semuanya oleh dia. Barakallahu fiikum. dan itu bukan araf. Walaupun secara lughatan dia menebak sesuatu dengan apa? Muqaddimat. Tetapi lahu asbabun wa musabbabat. Tetapi memiliki sebab dan musabab. Memiliki sebab dan musabab. Sehingga perkara yang seperti itu adalah perkara yang wajar dan tidak masuk di dalam apa yang sedang kita bahas. Adapun yang kita bahas adalah mereka-mereka yang tidak memakai mukaddimah yang ada sebab dan musababnya, tetapi sesuatu yang aneh yang tidak berkait. Seperti kalau ada burung ini berarti tandanya begini, ada burung itu tandanya begitu, ini semua perkara yang tidak berkait barakallahu fikum. Maka itulah yang dikatakan dengan tatoyur dan sejenisnya. Kembali kepada kitab. Ismun lil kahin wal munajjim wal ramal wa nahwihim kal hazir alladhi yada'i ilmal ghaib. Seperti hazir yang mengaku-ngaku mengetahui yang ghaib. Au yada'i al-kashaf, atau mengaku mendapatkan al-kashaf. Apa kemarin terjemahkan? Kashaf. Saya masih belum ketemu kalimat yang pas. Yang jelas, seseorang yang tiba-tiba mendapatkan satu berita terpikir di kepalanya, itu kashaf namanya. Sudah kita katakan bahwa kadang Allah berikan pada seseorang al-kashaf sebagai karamah pada orang-orang yang saleh, seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tetapi kemudian mereka menganggap apa yang mereka pelajari dari sihir sebagai kashaf. Fahadha kadhibun, dan itu kedustaan yang mereka ada-adakan. Mereka pelajari dari kerjasama mereka dengan syaitan, dengan jin. Sesungguhnya itu bukan kashaf, tetapi yadda'i al-kashaf, mengaku-ngaku kalau mereka kashaf. Wa qala aidan wal munajjim yadkhul fi ismil arraf wa 'inda ba'dihim huwa fi ma'nah. Berkata juga yang namanya munajjim, ahli nujum, masuk juga dalam isim, dalam nama al-arraf, tukang ramal. Wa 'inda ba'dihim, dan menurut sebagian mereka dia merupakan maknanya. Maknanya arraf adalah munajjim. Maknanya munajjim adalah arraf. Wa qala aidan, berkata juga al-munajjimu yadkhul fi ismil kahin. Berkata juga justru munajjim masuk di dalam perdukunan. Munajjim itu menebak-nebak dengan bintang. Kalau kamu bintangnya ini berarti itu, berarti engkau bintangnya seperti ini berarti begini, atau dengan melihat bintang-bintang. Maka munajjim termasuk jenis perdukunan. Demikian dikatakan oleh Al-Khattabi wa ghairihi minal ulama, dan lain-lainnya dari para ulama. Al-Khattabi dan juga Al-Baghawi, sebagaimana yang bersamanya adalah At-Tahawi dan lain-lain, itu adalah generasi para ulama dari kalangan syurrah al-hadith, para pensyarah-pensyarah hadith. Zamannya beliau adalah zaman pensyarahan, karena zaman hadis pertama zaman pengumpulan-pengumpulan. Setelah zaman pengumpulan, zaman penyusunan. Setelah zaman penyusunan, zaman tashih. Kalau zamannya zaman pengumpulan, kitabnya semua jami', kumpulan hadis. Jami' atau muwatta'. Tapi kemudian sudah mulai disusun berdasarkan sunnah, maka namanya sunan. Sampai kemudian mulai mereka memilah dan memilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka saat itu bermunculan kitab-kitab sahih. Maka setelah itu zaman pensyarahan, muncullah tokoh-tokoh ulama yang kita sebut tadi, Al-Khattabi, Al-Baghawi, ila akhirnya, termasuk Tahawi, Al-Mushkilil Athar. Qala rahimahullah, وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الْعَرَبِ, dan yang seperti itu dihikayatkan dari orang Arab. Artinya secara lughah kalimat-kalimat tadi semakna, dan pemakainya pun akhirnya meluas. Walaupun dengan bintang-bintang atau dengan kerikil atau dengan burung atau dengan apapun, sama. Disebut dengan dukun atau disebut juga dengan tukang ramal atau ahli nujum. Wa inda akharin huwa min jinsil kahin. Dan yang lain menyebutkan bahwa itu sejenis dari dukun. Wa aswa halan minhu, bahkan araf lebih jelek keadaannya daripada dukun. Fayulhaq bihi min jihatil ma'na, maka juga digabungkan bersama dukun secara makna. Berarti kita tafsirkan hadis man atakahinan fasaddaqahu ila akhiril hadis, ini merupakan ancaman pula bagi para yang mendatangi arraf. Itu maksudnya. Jadi maksud ucapan Al-Baghawi dinukul oleh musannif artinya bahwa itu sama. Man ata arrafan, man ata kahinan, man ata rammalan, man ata munajjiman fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan al-arraf tarafun minas sihir. Kata Imam Ahmad, arraf juga semacam atau satu bagian dari jenis sihir. Wasahir akhbat, tetapi tukang sihir lebih jelek. Tarafun minas sihir. Arraf itu satu jenis dari sihir. Dan sahir, tukang sihir, lebih jelek. Baik. Beberapa orang-orang pintar, atau lebih tepatnya orang-orang yang sesat dari kalangan munajjim, itu kadang bisa mencium. Masuk, ada di sana. Di mana? Di daerah sana. Kejar, ada. Qanuna azakumullah, yang demikian tentunya enggak ada kaitannya dengan masalah sebab dan musababat. Artinya benar-benar dengan bantuan jin, dengan permainan-permainan sihir. Barakallahu fikum. Fayulhaq bihi min jihatil ma'na. Maka digabungkan secara makna dan secara hukum, karena sesungguhnya maknanya sama, maka hukumnya pun sama. Berbeda dengan A'rabi lagi. Yang mencium juga. Sebentar lagi akan hujan. Mengapa berbeda? Karena bisa dicium bau air, terutama hujan, dari kejauhan. Bisa. Bahkan mereka kadang-kadang setelah menciumnya, kemudian ditebak anginnya dengan tangan. Ke arah mana anginnya? Ini terlihat di sana hujan. Kalau anginnya ke sana akan sampai di sini. Itu ada sebab akibatnya. Barakallahu fikum. Wa qala Abu Sa'adat al-arraf al-munajjim. Abu Sa'adat juga termasuk pensyarah. Dia memiliki kitab tentang syarah kalimat-kalimat yang sulit, ini al-gharib al-hadith. Qala, yani kitabnya An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. Qala Abu Sa'adat wa huwa Ibn al-Athir rahimahullah. Al-Arraf al-Munajjim al-Hazir alladhi yad'i 'ilm al-ghaib. Ini intinya. Rahimahullah, hafizahullah wa rahimahullah wa jazahullahu khaira. Kalimat ini yang sangat penting, yaitu kalimat yad'i 'ilm al-ghaib. Agar jelaslah bahwa mereka itu orang-orang yang jatuh ke dalam kesyirikan, mengaku seperti Allah mengetahui yang gaib. Al-arraf atau munajjim atau hazir atau sahir atau kahin, apalagi, semua itu yad'i ilmal gaib. Mereka mengaku mengetahui yang gaib. Wa qad ista'zara Allah taala bihi, padahal Allah Subhanahu wa taala menghususkan dirinya dengannya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang alimul ghaib, dan Allah tidak pernah memberikan ilmu ghaib kepada siapapun. Wa qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, man ishtahara bi ihsani az-zajr indahum samuhu aifan wa arrafan. Kata Muqayyim rahimahullah, siapa yang dikenal pandai dalam zajr, di sisi mereka dinamakan aif atau arraf. Aif atau arraf. Saya ulangi ucapan Muqayyim rahimahullah, siapa yang terkenal bi ihsani zajr, siapa yang terkenal pandai dalam zajr. Apa zajr? Menghalau burung. Begitu burung itu terbang, maka ditebak. Ini akan begini, ini akan begitu. Dilihat terbangnya ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang, atau meninggi ke atas, ila akhirnya. Aifan atau arrafan. Dan sudah kita katakan tadi, memang itu asal-muasalnya. Itu asal-muasalnya. Tetapi kemudian berkembang, maka siapapun yang menebak-nebak perkara gaib atau perkara yang hilang dan sebagainya, tetapi dengan cara yang seperti ini atau sejenisnya, maka dikatakan sebagai arraf. Adapun iyafah, bergeser maknanya kepada perkara yang tidak seperti perdukunan dan seher. Jadi aif dan arraf asalnya satu, yaitu siapa yang bisa menebak burung ketika dihalau terbang kemana. Berkembang lagi, berarti dia bisa menebak segala binatang. Kalau datang ini binatang ini berarti begini, kalau binatang itu berarti begini, kalau ada suara burung ini berarti akan begini, kalau ada kupu-kupu datang berarti ada tamu, ila akhirnya. Kata masuk semua dengan istilah arraf ini. Berkembang lagi, bahkan dengan cara perdukunan, dengan bintang-bintang, dengan apa segala macam, maka bergeser makna tadi semakin meluas, semakin meluas. Adapun iyafah, bergesernya kepada perkara yang ada sebab dan musababatnya. Seperti menebak dengan telapak kaki atau jejak binatang, kemudian bisa menebak yang lewat tadi seperti apa, dan ini turunan siapa. Taib ala kulli hal. Sehingga ketika disebutkan tadi nama-nama persamaan katanya, tidak disebutkan dengan aif. Wallahu ta'ala a'lam. Wal maqsudu min hadha ma'rifat man yadda'i ma'rifata ilmi syai'in min al-mughayyabati fahuwa imma dakhilun fi ismil kahin wa imma musyarikun lahu fil ma'na fayulhaq bihi. Maka yang dimaksud dari pembahasan tadi menurut para ulama, apa itu arraf, apa itu ramal ila akhiri, apa maksud pembahasan ini? Maksud min hadha ma'rifatu man yada'i ma'rifata ilmi syai'in min al-mughayyabat. Kita mengenali hukum orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu al-ghaib. Maka dia imma masuk ke dalam nama kahin, dukun, atau dia sama, bersama-sama dalam makna, maka digabungkan secara hukumnya. Wadhalika anna isabatal mukhbir bi ba'dil umuril ghaibah fi ba'dil ahyan yakunu bil kashf. Karena ketepatan dalam mengkhabarkan beberapa perkara-perkara yang gaib kadang-kadang memang terjadi dengan kashf. Wa minhu ma huwa minasyayatin, tetapi di antaranya ada yang dari syaitan. Wa yakunu bil fa'al, kadang-kadang dengan fa'al, kadang-kadang dengan zajr, kadang-kadang dengan tiarah, kadang-kadang dengan darbil asa, darb bil hasa, kurang titik sepertinya, bukan sarb, darb bil dad, wal khat fil ardi, wal tanjim, wal kahana, wal sihir, wa nahwi dhalika min ulumil jahiliyah. Maka yang namanya menebak sesuatu yang gaib kemudian pas, tepat, ini bisa terjadi dengan berita dari jin, dari syaitan. Dan perkaranya ternyata bukan perkara gaib beneran. Sudah pernah dibahas kemarin perbedaannya. Kalau yang belum terjadi itu benar-benar gaib. Enggak ada yang tahu ma fi ghadin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Tetapi kalau barang itu di mana, itu tidak gaib. Tidak gaib. Kalau yang mencurinya telepon, barangnya dari sini, tahu gak kamu? Tahu. Itu gaib gak? Ya gak gaib. Karena orang yang mencurinya tahu di sana. Demikian pula jin. Jin yang bersama pencurinya tahu. Curi, curi. Itu curi, aman. Tadi curi, pencurinya lapor ke dukunnya. Dicuri sama si fulan, taruh di sana. Itu gak aneh. Tidak aneh. Dan kemudian mereka menganggap bahwa ini kasyaf. Saya tiba-tiba terpikir di sana. Dan benar. Wah, kamu berarti punya ilmu waib. Kamu kasyaf. Wayakunu bil fa'al. Kadang-kadang dengan fa'al. Dengan fa'al adalah dengan tebak-tebakan tadi. Dengan tatayur. Wazajar. Itu tatayur. Dengan menghalau burung. Wadar bil hasa. Atau dengan menggaris-garis di tanah. Atau khat fil ardi. Dengan tadi dengan kerikil. Kemudian dengan garis-garis di tanah. Wat tanjim dengan perdukunan. Wal kahana dengan seher, dengan perdukunan, dengan bintang-bintang, dengan seher dan lain-lainnya. Taib. Wa nahwa dzalika min ulumil jahiliyah dan lain-lainnya dari ilmu-ilmu jahiliyah. Wa na'ni bil jahiliyah dan kita maksud dengan jahiliyah adalah kullaman laisa min atba'ir rusul alaihi wassalam. Yang kita maksud dengan jahiliyah adalah seluruh ilmu yang bukan dari pengikut-pengikutnya para rasul. Kal falasifati wal kuhani wal munajjimin, seperti kaum filsafat, para dukun-dukun dan para ahli nujum. Wajahiliyatul Arab alladzina kanu qabla mab'atsin nabi, dan juga jahiliyahnya Arab adalah jahiliyah ketika sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna hadhihi ulumul qaum, inilah ilmu kaum tersebut. Laisa lahum ilmun bima ja'a bihir rusul, mereka tidak punya ilmu tentang apa yang dibawa oleh para rasul alaihimussalam. Wa kullu hadhihi al-umur yusamma sahibuha kahinan, maka perkara-perkara tadi, menebak-nebak yang gaib katanya dengan sesuatu ilmu dari ilmu-ilmu jahiliyah, yusamma sahibuha, pelakunya disebut kahinan. Kadang juga dinamakan arrafan, kadang juga dinamakan ramalan, kadang juga dinamakan munajjiman, kadang-kadang juga dinamakan apa lagi? Ila akhirih. Faman atahum fasaddaqahum bima yaqulun lahiqahul wa'id. Maka siapa yang mendatanginya dan percaya dengannya, dengan apa yang diucapkannya, akan terkena ancaman-ancaman tersebut. Jadi jangan terpaku dengan lafaz. La musyahad fil istilah. Enggak ada perdebatan dengan istilah. Silakan sami wala haraj. Silakan namakan semaumu. Kalau itu adalah menebak sesuatu yang gaib dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya sebab dengan musababnya, maka itu adalah termasuk perdukunan, termasuk sihir, termasuk tukang ramal, termasuk ahli nujum, termasuk. Wa qala rahimahullah. Wa qad warasa hadhihi al-ulum anhum aqwamun. Waqad warisa hadhihi al-uluma anhum aqwamun. Telah diwarisi ilmu-ilmu ini dari mereka oleh beberapa kaum. Artinya ilmu jahiliyah yang kemudian diwarisi oleh orang-orang belakangan. Fadda'u biha ilmal ghaib. Maka mereka mengaku-ngaku dengan ilmu tersebut bahwa mereka tahu yang gaib. Alladzi ta'thara Allah ta'ala bi'ilmihi. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghususkan dirinya dengannya. Hanya dirinya lah yang tahu yang gaib. wadda'a annahum awliya, dan mereka mengaku sebagai wali-wali Allah. Wa anna dhalika karamah, kemudian mereka menganggap sebagai karamah. Mau ini karamah. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga siapapun yang mengaku tahu yang ghaib dengan ilmu-ilmu jahiliyah tadi, maka dia munajjim, dia dukun, dia sahir, dia adalah ramal, tukang tebak, tukang ramal, ila akhir. Dan sama hukumnya, man ata, siapa yang mendatanginya, wa saddaqahu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad SAW. Apakah yang mengaku ilmu hitam ataupun yang mengaku ilmu putih? Yang kata mereka kalau ilmu hitam itu dari syaitan, kalau ilmu putih itu orang-orang soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabu wa aymullah. Mereka berdusta demi Allah. Mengapa? Karena mereka jelas-jelas mempelajarinya, mencarinya, dan menggunakan berbagai macam cara-cara yang sama dengan dukun-dukun tadi. Kalau dia waliullah, kemudian mendapatkan karamah, maka memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Pertama, orang itu amanu wattaqau. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu enggak akan mendapatkan rasa takut dan enggak akan mendapatkan rasa sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladina amanu wa kanu yattaqun. Itu dulu. Apakah mereka beriman dan bertakwa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bahwa yang namanya karamah datang dengan tiba-tiba Allah berikan dan tidak bisa direncanakan. Tiba-tiba terbesit pada dirinya. Seperti Umar bin Khattab tiba-tiba di tengah-tengah khutbah menyatakan al-jabal, al-jabal. Ke gunung, ke gunung. Mereka bertanya-tanya setelah selesai khutbahnya. Ya Amirul Mukminin, engkau tadi ngomong apa? Kok tiba-tiba bicara gunung-gunung? Oh enggak, itu hanya aku terpikir. Pasukan yang aku kirim begini, begini, begini, maka aku katakan pada mereka, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Ternyata kejadian itu benar. Ini namanya karamah. Dan itu bisa terjadi. Tetapi apakah direncanakan oleh Amirul Mukminin? Oh, aku tahu yang gaib. Aku tahu besok akan terjadi begini, di sana akan terjadi begitu. Tidak. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dia yatahadda itu menantang, bisa merencanakan, maka jelas itu adalah perkara yang dibuat oleh orang tersebut dengan cara-cara ilmu-ilmu jahiliyah tadi. Barakallahu fikum. Wala raiba anna man idda'al wilayah wa istadalla bi ikhbarihi bi ba'd al mughayyabat fa huwa min awliya'i syaitan. Maka tidak ragu lagi, siapa yang mengaku-ngaku sebagai wali, kemudian berdalil bahwa dia bisa menebak yang gaib, bisa menyingkap tabir gaib, maka dia wali-wali syaitan. Tidak ragu lagi, pasti wali-wali syaitan. La min awliya'ir rahman, tidak mungkin sebagai wali-wali Allah yang Maha Rahman. Idil karamah, kan yang namanya karamah amrun yujrihi Allahu ala yadi 'abdihi al-mu'min al-muttaqi. Karena yang namanya karamah adalah perkara yang Allah langsungkan, yang Allah takdirkan di tangan seorang hamba yang mukmin dan bertakwa. Bisa jadi karena doanya atau karena amalan salehnya. La sun'a li waliyin fiha, enggak ada perbuatan dari si wali tersebut, enggak ada. Bukan wali itu sengaja, tidak. Seperti Imam Ahmad rahimahullah yang dicambuk sampai pakaiannya koyak, sampai hampir terbuka auratnya. Maka dia berdoa, ya Allah jangan sampai auratku terbuka. Dengan keikhlasannya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang mencambuk tadi tiba-tiba terbelalak matanya, kemudian lari tunggang langgang ketakutan dengan muka yang pucat. Ditanya, apa yang kamu lihat? Kenapa kamu? Aku melihat unta yang ganas yang akan memakan aku. Kata orang tadi. Padahal orang di sekitarnya tidak tahu apa-apa. Tidak melihat apapun. Ini karamah. Beliau hanya berdoa. Tidak merencanakan saya akan bikin unta-untaan yang nakuti orang. Bismillah. Enggak begitu. Dia hanya berdoa, ya Allah selamatkan aku. Tayyib. Demikian pula ketika mereka melakukan perkara-perkara yang mungkin betul-betul luar biasa, bukan mungkin. Melihat binatang buas, singa. Dia ingat, saya diutus oleh Rasulullah SAW. Dan ini makhluk, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah SAW. Maka dia katakan, aku utusan Rasul yang diutus Allah. Dan engkau adalah makhluk Allah SWT. Jangan ganggu aku. Masalah itu balik. Penasaran dia, kenapa kok balik? Yang menunjukkan kalau itu bukan rencana dia. Dia hanya berdoa pada Allah. Dan berkata kepadanya dengan sesuai apa adanya. Saya utusan Allah, utusan dari utusan Allah. Dan kamu adalah utusan Allah juga. Maksudnya, makhluk Allah yang ditakdirkan oleh Allah. Berbalik. Diikuti. Ternyata mengantarkannya keluar dari hutan. Dia dalam keadaan terjebak di hutan. Ini karamah. Ini karamah. Barakallahu fikum. La min fi'lihi huwa. Bukan dari perbuatan orang tersebut. Tidak. Imma bidu'ain. Au amma a'malin saliha. Atau karena amalannya yang saleh. La sun'a li waliin fiha. Enggak ada perbuatan si wali tersebut. Wala qudrah lahu 'alaiha, dan bukan pula karena kekuasaan dia, kehebatan dia bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu, tidak. Bi khilafi man yad'i anna waliyyun lillah. Berbeda dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai wali, itu saja sudah keanehan. Para sahabat yang termasuk sebaik-baik auliaullah masing-masing merasa dirinya kurang. Sungguh, kalau kaki kananku masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin kaki kiriku akan masuk ke dalam surga. Yang satu lagi menyatakan, sungguh kalau aku diberi pilihan, apakah mau dihisab atau mau dimusnahkan saja jadi tanah, tidak surga, tidak neraka, sungguh aku akan pilih yang kedua. Dijadikan tanah saja, tidak dihisab, tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Karena aku takut kalau dihisab ternyata aku masuk neraka. Tidak ada yang menyatakan saya waliullah, saya suci, saya bersih. Tidak ada. Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bima ittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Sehingga awal pengakuan saja, yadda'i annahu wali, waliun lillah, itu sudah keanehan. Wa yaqulu linnas, kemudian berkata pada manusia, i'lamu anni a'lamul ghaib, dan ketahuilah bahwa saya tahu yang ghaib, itu lebih parah lagi. Fa inna misla hadhil umur, karena yang seperti itu qad tahsul bima dzakarna minal asbab. Wa in kanat asbaban muharramah, karena perkara itu kadang bisa dicapai dengan sesuatu sebab-sebab. Tetapi sebab-sebabnya ada yang haram, ada yang kadzibah, ada yang dusta dalam kebanyakannya. Baik. Kalau dia berdoa pada Allah Ta'ala kemudian dikabulkan, silakan. Berdoalah. Qanibina a'azakumullah. Tetapi kalau perkaranya adalah kamu memakai cara-cara yang diharamkan dengan ilmu-ilmu jahiliyah, ilmu nujum, ilmu zajr, ilmu tiarah, ilmu kahana, ilmu apa lagi, maka itu semua muharramah, haram. Walihada qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi wasfil kuhan. Oleh karena itu Nabi SAW menggambarkan ketika mensifati para dukun. Qala fayakdibuna ma'aha mi'ata kadbah. Mereka berdusta dengan 100 kedustaan. Fabayyana annahum yasdiquna aw yasduquna marratan wa yakdhibuna mi'ah. Menunjukkan kalau mereka itu benar sekali dan 100 kalinya dusta. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhan. Demikian pula semua yang menjalani jalannya para dukun sama. perbandingan jujur dengan dustanya 1:100. Satu kali jujur, 100 kalinya dusta. Mimman yad'il wilayah, termasuk mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali, wal ilm, mengaku sebagai alim, sebagai kiai, fi dhamairin nas, agar terpercaya di hati-hati manusia. Ma anna nafsa da'wahu dalilun ala kadhibihi, padahal pengakuannya sudah mengandung kedustaannya. Nafsa da'wahu, pengakuannya sendiri sudah merupakan dalil kalau dia dusta. Karena kalau benar-benar wali, enggak akan berkata saya waliullah, enggak mungkin. Pasti akan tawadhu. Saya bukan orang yang begini, saya bukan orang yang begitu. Saya orang yang sedang berusaha pada Allah meminta agar aku diampuni dosa-dosaku. Tidak mungkin merasa suci, tidak mungkin. Justru kalau dia mengaku wali, kelihatan kalau dia bukan wali. Lianna fi da'wahul wilayah tazkiyatun nafs, karena mengaku-ngaku wali itu tazkiyah, membersihkan dirinya. Sedangkan Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Walaysa hadza min sya'nil awliya, berarti mengaku-ngaku wali, mengaku-ngaku suci itu sudah tanda kalau dia bukan wali. Bal sya'nuhumul izra' ala nufusihim wa 'aibihim laha. Bahkan keadaan para wali, sya'nuhum, yani sya'nul awliya, al-izra'u ala nufusihim, selalu menyalahkan dirinya. Saya orang yang kotor, saya orang yang banyak dosa, saya orang yang tidak bersih. Begitu para awliya. Bahkan para ulama yang sudah dikenal wilayahnya, kewaliannya, menyatakan sungguh demi Allah, kalau dosa itu ada warnanya di wajahku, aku gak akan berani keluar rumah. Untuk menunjukkan kalau aku bukan orang suci. Jangan kalian puji-puji aku berlebihan. Kalau saja ada warnanya di wajah, aku tidak akan keluar rumah, malu. Coreng-moreng wajahku dengan dosa-dosa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sudah sebutkan tadi ucapan para sahabat. Sampai Abu Bakar menyatakan, ya laitani syajaratun tu'bad. Duhai kiranya aku ini dedaunan yang dikunyah oleh binatang-binatang ternak. Selesai. Habis itu jadi tanah. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Karena khawatir kalau dihisab akan masuk dalam neraka. Ini keadaan aulia Allah. Bukan sebaliknya, mensucikan dirinya, membanggakan dirinya, menyatakan bahwa aku adalah kekasih Allah, aku adalah waliullah, dan aku bisa tahu yang gaib, aku dapat karamah, aku dapat kasyaf, aku dapat wangsit dari Allah. Ini justru menunjukkan kalau dia bukan wali sedikit pun. Bagaimana sya'nuhum? Al-izra'u ala nufusihim. Wa'aibihim laha. Dan selalu menganggap jelek jiwanya. Wa khawfuhum min rabbihim. Dan takutnya mereka kepada Rabb mereka. Fakaifa ya'tunan nas yaqulun i'rifu anna awliya. Bagaimana mungkin mereka para waliullah berkata, i'rifu, ketahuilah, anna awliya, bahwa kami ini para wali, wa ana a'lamul ghaib, dan aku na'lamul ghaib, aku tahu yang gaib-gaib, aku bisa menyingkapkan tabir yang gaib, tak mungkin. Wa fi dhimni dhalika talabul manzilah fi qulubil khalq, yang berarti dia menginginkan kedudukan di hati-hati manusia, yang berarti juga iqtinasud dunya, berarti dia mencari dunia dengan perkara-perkara tersebut, dengan pengakuan-pengakuannya. Jelas itu semua bukan ciri-ciri aulia, karena mencari kedudukan di sisi manusia. Wa hasbuka bihalis sahaba wa tabi'in, dan cukup bagimu mempelajari keadaan para sahabat dan para tabi'in. Mereka bukan orang yang membersihkan dirinya, tapi justru mereka yang selalu takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu menyalahkan dirinya. Aku bukan orang yang sempurna, aku bukan orang yang begini, aku selalu meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ada seseorang yang dipuji dari sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dipuji, justru takut. Allahumma gfirli, ya Allah, la tu'akhidni bima yaqulun, Ya Allah, jangan kau adab aku dengan ucapan mereka itu yang memuji aku. Jangan kau adab aku karena pujian mereka. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak tahu. Ini mereka memuji aku karena mereka tidak tahu apa yang aku kerjakan. Ini keadaan mereka para aulia Allah. Apa hukum kagum dengan tukang sihir? Hukumnya bahwa dia sakit hatinya, harus diobati. Kok kagum dengan tukang sihir? Jangan kagum. Benci kepada mereka. Tidak kagum. Dan apa yang mereka lakukan yang kamu katakan mungkin menakjubkan, itu adalah permainan syaitan. Permainan tidak syaitan. Barakallahu fikum. Tidak aneh sama sekali kalau kita beriman kepada Allah SWT dan beriman dengan kekuasaan Allah SWT, gak ada yang aneh. Kalau Allah takdirkan terjadi. Apalagi kita tahu berita dari Quran, makhluk yang bernama jin itu ada dan tidak terlihat. Maka kalau ada sesuatu, ya itu karena ada jin yang tidak terlihat, selesai. Enggak aneh. Baiklah, hunnah. Barakallahu fikum.